Mas. Ku menangis bila ingat wajahmu. Ayah, ku sangat merindukanmu. Sallallahu alaihi Muhammad. Yeah. rasa cinta yang tak pernah kurang. Aku rindu air mata berlinang. Ah ya, selamanya kau ku berdoa pada Allah Ta'ala, semoga engkau baik-baik saja. Ku menangis bila ingat wajahmu. Sangat merindukanmu, ayah. Namanya kau ku kenal.